Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, toyo jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Mandar muka pengawasan menika membawa manfaat kagem kawula saha panjenengan sedaya. Kala wingi kula kali panjenengan wonten di nomor 78. Sakniki kita dugi datang nomor 82. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. La yukhafu alaika, la yukhafu oraten wedeni alaika ing atase sira idza kunta arikalane ana sapa sira mutalabbisan iku wong kang menganggu bihalin kelawan sijine tingkah minal ahwali saking pira-pira tingkah katoatin kaya dene taat au maksiatin utawa maksiat au nikmatin utawa nikmat au baliatin utawa coba. Apa sing ndak den kuatiri antal tabisa yento serupa yento campur apa aturuku piro-piro dalan alaika ing atase sira ai turukul ubudiyati tegese piro-piro dalane ibadah alati kang tusilu nekaken apa turuka ing sira ila rabbika maring pangeran sira inda talabusika en dalam nalikane sira ngelakoni en dalam nalikane sira menganggo bihalin kelawan sijine tingkah minal ahwali kang saking pira-pira tingkah napa kok ndak dikuatiraken nggih li annas syariata krana sak temene syariat iku mabniyatun den jenengaken lidzalika kangge mengkono-mengkono turukul ubudiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, Kyai Musonib wonten ing riki dawuh, aku punya keyakinan bahwa tidak perlu dikhawatirkan kalau kita sedang menerima sesuatu tingkah dari Allah sing rupa ibadah, rupa maksiat, rupa nikmat, rupa balak. Itu sangat tidak dikhawatirkan apabila kita mekserupa tentang dalane mawon, dalan ibadah yang akan kita tempuh yang mana. Itu serupa nang kula sampean. Dalan-dalan ibadah sing iso nekakno nang Gusti Allah niku serupa nang sampean. Contone ngeten, ana tiyang melok jam'iyah napa selawat, napa manakib, napa tahlilan, napa waqian. Ketika dia menerima balak saking Gusti Allah, oleh coba saking ngarsane Gusti Allah, akhirnya melok jam'iyah waqian kepingin rizkini lancar. Melok jam'iyah manakipan kepingin oleh barokai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lan para ulama sing dikholi. Nerek jama'at tahlilan kepingin jejek lan tentram atini. Dek ini ku rodok bingung, jalan mana yang harus saya tempuh? Apa aku katene melok jam iya manakipan? Ing mongko manakip iku sing diwacakno iku mek critane ulama duduk nabi. Lak yo atukan maca selawat ta? Jarene akale. Apa aku ate melok selawatan? Lah wong barangan selawat niku ndak pati genah dasare. Nggih wonten dasare cuma kan tidak mengalahkan Al-Qur'an. Apa aku kate melok semaan Al-Qur'an ae? Jadi yang dibingungkan adalah untuk mensikapi sesuatu yang menimpa dirinya dengan cara ibadah mana yang dia sesuai untuk menghapus kekeliruan-kekeliruan atau hal-hal yang menimpa kepada dirinya. Krono awake dagang niku bangkrut, akhirnya melok jam'iyah wakian. Pantes aku iki melok jam'iyah wakian. Koyok-koyok delokane aku melok jam'iyah wakian iki ndak lillahi ta'ala. Soale aku melok jam'iyah mana jam'iyah wakian iki ketika aku mengalami penurunan di dalam usaha perdaganganku. Jadi koyok-koyok ndak ana oleh aku melok ibadah jam'iyah mana kipan utawa wakian iki. Bingung. Apa melok sholawatan ae? Lek bingung ing dalam masalah dalane ibadah yang akan dia tempuh untuk mengatasi permasalahan yang sedang menimpa dirinya niku ndak dikhawatirno. Pun biasa niku. Kira-kira oleh ganjaran taku sulat duha lek tepakake utang ini. Tepakake utang tiang niku lak sumpek aku. Ketika sumpek biasane niku dhek sembayang duha. Sembayang duha iki kok khusuk, tengah-tengahnya khusuk dhek niku mikir. Aku iki khusuk krono kepingin ganjaran, apa khusuk krono kepingin oleh rezeki. Bingung model sing koyok ngeten iki sampean ndak usah kuatir. Ndak masalah lek mek bingung ngeten to. Sampean duwe anak wedok ndak payu-payu laki. Nang kiai dikiai wiritan kongkon maca Fatihah, mulai teko a'udzu sampai waladolin, saben bengi ping 900 umpamane. Ketika dhe'e punya musibah, anggaplah musibah nggih. Anake mboten payu-payu laki, dhe'e maca Fatihah niku maca kelawan khusyuk. Lho tengah-tengah khusyuk niku atine digudo, koyok bimbang. Aku maca selawat iki apa oleh ganjaran, apa ndak? Maca Fatihah iki termasuk ibadah apa nuruti nafsu? Serupa sing koyok ngeten iki enggak usah dikhawatirkan, wis terus maca sampean. Ngertos apa panjenengan niku? Niku maknane la yukhofu 'alaika antal tabisa turuku 'alaika. Dalam ibadah yang sampean tempuh iku koyok-koyok serupa. Apa iki ibadah temenan? Apa kecampuran nafsu? Ngoten lho. Sampean tukaran karo sing wedok. Duwadi oleh tukaran. Sing wedok nemuangis tok. Sing wedok ngawamuk tok. Akhire sampean krana kepengin nyabar-nyabarno sing wedok, sampean ngekeki sedekah nang sing wedok. Biasae nafakoe sedina dikeki 10.000. Oleh ngamuk-ngamuk tok akhirnya dikei 100.000. Ketika memberi 100.000 ini ndak atine takon. Aku ngekei 100.000 iki lillahi ta'ala apa ndak? Lek ndak lillahi ta'ala kan berarti percuma kita mengeluarkan sedekah. Lek pancene oleh ganjaran ya wis maklum. Loh, keraguan yang kita alami, keserupaan di dalam hati yang kita alami seperti ini enggak ada pengaruhnya. Terus nopun sampean iku. Sampean nyumbang nang masjid 100 juta. Mari dikekno duit ini ku diumumno. Terus di hati ini mamang. Iki tak terus no. Apa ndak sodako ini? 100 juta. Iki koyok lillahi ta'ala. Koyok ndak lillahi ta'ala. Terus no wis. Tak masalah niku. Ojo ngurus lillahi ta'ala sampean. Lek urusane serupa tentang jalan ibadah yang kita laksanakan. Ojo bingung-bingung. Sampean beramal baik apa saja. Kalau sampean hanya ragu tentang diterima atau tidaknya. Api utawa eleke sing jelas sampean ibadah iku ndak usah dirisaukan, terusaken pun ibadah. Napa kok kengkeng terusaken? Kok mboten kuatir nggili annasyariata mab mubayyanatun mubayyanatun lidzalak lidzalika. Tutup mabniyatun. Li annasyariata krana sak temene syariat iku mubayyinatun kang mertelakaken apa syariat dzalika ing mengkono-mengkono turu. Syariat sudah menjelaskan sampean lek kepingin bunga dikongkon sembayang. Krono tepak susah akhirnya sembayang tambah khusyuk. Ketika sembayang tambah khusyuk atine mamang iki sembayang krono Allah. Apa sembayang krono ngilang rasa sumpek? Mamang-mamang koyok ngoten iku aja dikuatir wis terusno sampean sembayang. Fa innaman krono sak temene wong nadzara kangangen-ngangen sapa man. Lho nggih. Taun nadzara niku lek muta'addine ndamel fi tirasi maknane ngangen-ngangen. Lek nadzara niku maknane ndamel muta'addine ndamel ila niku jare maknane ningali. Fa innaman mongko sadone wong nadzara kangangen-ngangen sapa man il kitabi ing dalam kitab wasunnati lan hadis iku wajada. Saged wajada iku nemu sapa man ma ing barang yursidu kang nutuaken apa mahu ing eman Fa ubudiyatuka mongko utawi ibadah sira fi taati ing dalem ketaatan antasyada iku yen to nyakseni sira minnatahu ing babaringi Allah biya kelawan taat alaika ing atase sira wa fil maksiati lan ing dalem maksiat iku al istighfaru nyaluk sepuro maring Gusti Allah. Nomor siji nomor loro wa taubatulan tobat mina saking maksiat wa fin nikmatilan ing dalam nikmat niki anten mutada ya saleh disimpen derek nang ngarep ai wa ubudiyatuka fin nikmati wa fin nikmati utawi ubudiyah sira ing dalam kenikmatan asyukru iku nyukuri alaya ing atas nikmat wa fil baliyatilan ing dalam bala ing dalam cupo asabru iku sabar alaya ing atasi balia. Wow, diterangkan kenapa kita enggak usah khawatir kalau hanya kita meragukan tentang warna-warnanya ibadah yang akan kita laksanakan untuk menghadapi permasalahan yang kita terima. Lek mek mama ngoten tok, enggak usah khawatir sampean. Soale pancene syariat itu sudah menjelaskan. Jadi ini wong niku lek kepengin sugih kongkon maca waqiah. Min fawaidil waqiah al-ghina termasuk faedai surat al-waqi'aniku insyaallah kula sampean iso sugi. Lu krono syariat bis nerangakan kaya ngoten ya panjenengan moco waqi'ah. Dene ketika moco waqi'ah iku ndek atine gondal gandul opo aku moco iki lillahi ta'ala opo moco ni awak iki krono sugi kepingin sugi iku gak usah bermasalahkan sudah. Memang syariat penjelasannya seperti itu. Fa inna man nadhara fil kitabi was sunnati wajadama yursiduhu krono tiang sing nate ngangen-ngangen isine kitab Al-Quran lan ngangen-ngangen isine Al-Hadis pasti dia akan menemukan sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran dirinya. Mesti niku sing penting panjenengan niku gelem ngaji. Lek ndak iso ngaji panjenengan takon. Lenda iso tangkon panjenengan usaha-usaha lain bagaimana sampean sekiranya bisa mempunyai ilmu. Lek wis sampean gelem ngaji, gelem nerangi dan mendalami ilmunya Al-Qur'an dan Al-Hadis, niscaya sampean akan menemukan sesuatu yang menunjukkan pada kebenarannya. Niku jenenge wajada ma yursidu. Napa kesimpulane? Kesimpulane sing dituduhno nang syariat niku fa ubudiyatika fa ubudiyatuka fi taati antashhada minnatahu biha alaika pokoke lek sampean tepak ibadah sing paling apik menurut kitab wasunnah nggih menika antashhada minnatahu biha alaika sampean harus punya keyakinan bahwa ibadah sing sampean lakoni niku adalah murni pemberiane Gusti Allah. Dudu ibadah sampean niku murni peparinge Gusti Allah. Lah lek wis jenenge murni peparinge Gusti Allah, berarti kula ambek sampean iki ndak duwe rekodaya. Lho, cocok karo dawuh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mulane wonten malih dawuhne ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Niku ini adalah model-model kangge tiyang sing ibadah. Lek ibadah sing dilakoni tepak ibadah, ibadah model ibadah ketika dia melakukan ibadah. Artine ibadah sing apik niku yok nopo. Ibadah coro syariat niku sing apik yok nopo. Iyalah ibadah yang dia lakukan dengan rasa keyakinan bahwa kemauan dia untuk beribadah adalah semata-mata pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Niku sing penting niku tok. Lah perkara sampean serupa apa kati melok selawatan, apa kati melok manakipan, apa kati ngrungokno wong maca Quran khataman, apa kate ngrungokno pengajian, keraguan yang semacam ini serupa sing kaya ngeten iki ndak perlu dikhawatirkan, wis urusane Allah iku. Sing penting panjenengan melakukan beberapa jalannya ibadah yang telah dituntunkan di dalam syariat. Mantun, Bu. Perkara sampean katene takon gedian pundi ganjarane maca selawat karo tahlilan. Ula apa takon niku? Gedian pundi ganjarane ngrungokno ataman Quran ambek selawat wis dak kathek niku wis. Mana yang panjenengan mantep sampean lakoni? Ragu diterima apa ndak diterima ibadahku itu bukan urusane sampean. Iso apa ndak nebus nang dosa-dosa yang pernah saya lakukan semenjak saya hidup sampai sekarang? Apa ndak iso? Terus akan berlanjut. Keraguan yang seperti ini ojo dikhawatirakan. Sing penting panjenengan melok peraturani kitab Al-Quran. Sing penting panjenengan iku nderekaken perintahe Al-Hadis. Perintahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mek niku tok. Perkoyok-koyok diterima utawa mboten diterima. Waduh, wis ojo diurus niku wis tak penting. Tak masalah niku. Diurus nggih monggo, ndak diurus ya wis babano. Ten. Lae ibadah ing dalam masalah maksiat, yok nopo carane? Wafil maksiatilan ing dalam utawi ubudiyah ing dalam maksiat, ibadah ing dalam maksiat, ibadah saking kemaksiatan, yok nopo? Al istighfaru iku njaluk sepuro wat taubatu lan taubat minha saking maksiat. Lek sampean sedang lakoni kemaksiatan, sampean sedang ngelakoni dosa, ya apa sing paling api? Ya maca istighfar. Nomor setunggal. Nomor kali, wat taubatu lan tobat. Ngeten tok. Maca istighfar menang-menang. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Dijaluk nang Gusti Allah lek awak niki tebang lakoni dosa. Ojo perlu bingung. Istighfarku iki diterima apa ndak nang Gusti Allah? Sampean mari ngelakoni barang sing melanggar perintahe Gusti Allah, sampean katene tobat, mari tobat sampean mamang. Kira-kira terus apa ndak tobatku iki? Diterima apa ndak tobatku iki? Maca istighfar iki ana faedah ya apa mboten? Keraguan yang seperti ini aja dituruti wis. Kaya tinggale contone tiang was-was niku. Awake wudu, wong banyu jeding bersih suci. Kok mamang kaya najis. Koyok suci. Barang banyu jeding ketok bening. Diarani koyok najis koyok suci. Ulapa sampean was-was koyok ngoten niku. Wis terus no wis. Asa ndak asa. Apa jare Gusti Allah. Sing penting. Sampean niku ketok. Ndik kitab ngeten. Ndik Fathul Qorib ngeten. Ndik Fathul Mu'in ngeten. Ndik Fathul Wahab ngeten. Sampean ketok koyok ngoten. Jare ulama wis ngono. Urusan sampean mamang iku ojok direken. Iku jenengi la yukhofu alaika antal tabisa turuku alaika. Ojo kuatir sampean wis. Tentang keraguan yang ada di dalam hati kita itu jangan dirisaukan. Jangan dipermasalahkan terusaken. Yok nopo kula niki kok ngeten. Yok nopo kula niki kok ngeten. Sing penting sampean ndak melanggar perintah Gusti Allah. Lek sampean melanggar perintah Gusti Allah yo sampean tobat. Sampean maca istighfar. Perkara diterima taupun ndak aku iki. Sembayang. Diterima nopo mboten kula niki maca Quran. Awakku iki sik kotor. Sik dadi bandare togel, sik dadi tukang ngakali wong, sik ndak tau ngeten macem-macem wis. Keraguan, keraguan sing kaya ngeten ojo dipermasalahno. Tetep ae sampean lakoni ibadahe. Langgi kula niki ana oleh ta ibadah kula niki wong kelakuan kaya ngeten. Ngoten niku wis ndak usah direken wis. Terus aja jalan. Keraguan dalam hati kita model nopo sing penting sampean wis ibadah nang Allah. Lek sampean nglakoni maksiat sing penting sampean wis tobat nang Allah. Perkara cocok utawa mboten cocok iki dudu urusane sampean iki urusane Gusti Allah. Sing penting ya apa sampean oleh ngaji nang para kiai. Gini ku sampean lakoni. Ya nopo kuping kula sampean ngrungokno keterangane para ulama, ya iku sampean lakoni. Ndak katik mamang. Buah no wis yok nopo ae modele wis terserah kono e. Niku lek ubudiyah ibadah ing dalam masalah maksiat. Kepingin tobat saking kemaksiatan. Lek ubudiyah utawa ibadah ing dalam kenikmatan yok nopo carane. Sampean oleh kenikmatan saking Gusti Allah. ya apa sekiranya kenikmatan yang kita terima saking Gusti Allah ini berbalik menjadi ibadah datang ngarsane Gusti Allah, terfokus dadi lantarane ibadah nang Gusti Allah. Ya apa carane? Asyukru alaiha. Nikmat niku mang sampean syukuri. Artine mensyukuri nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang kita terima saking ngarsane Gusti Allah ini kita jadikan lantaran untuk bertaubat dateng ngarsane Gusti Allah. Nang Allah dikai tangan, dikai modal nyekel kitab ngaji, dikai modal tangan, dikai nyambut gawe ngedoli wong-wong sing tuku, dikai modal tangan, dikai nyupir gawe ngingoni anak bucu sikil dan sebagainya, dikai moto, dikai ndelok Al-Quran, dikai ibadah-ibadah sing liyane. Itu namanya mensyukuri nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu bingung sampean. Perlu bingung andai kata sampean niku rodok resah. Dikai nikmat nang Gusti Allah, kok dikai maksiat. Itu berarti sampean tidak mensyukuri. Lelek wis tidak mensyukuri itu berarti sampean tidak menjalani jalan-jalan untuk menuju ridhani Allah subhanahu wa ta'ala. Niki sing sangat perlu kita risaukan. Lek mek sampean mamang apa ibadah iki sing bener? Apa iki? Apa iki? Apa iki? Ndak kate apa-apa pun. Mlaku wae terus wis mesti bener niku. Niku lek dalam kenikmatan wa fil baliyati lek sing sampean trimo niku balak, iki sampean atur, kita manage bagaimana sekiranya balak yang kita terima ini menjadi ibadah ya ono apa carane? Ya diatur. Sampean dikai balak nang Gusti Allah dagangi anjrot. Ya apa sekirane bangkruti perdagangan saya ini berbalik menjadi ibadah nang Gusti Allah. Sampean syukur. Carane mensyukuri? Sampean delok nang balak e wong liya sing luwe gedhe. Sampean dagang dikai rugi nang Gusti Allah 10 juta umpamane. Delok omoco nang koran. Ono uang sing perdagangane bangkrut sampai punya hutang miliatan. Lek wis sampean delok kejadian musibah yang lebih besar daripada yang kita alami, otomatis kula mbek sampean syukur nang Gusti Allah. Mila panjenengan dipunaturake wonten ing hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadzarta ila man fuddila fir rizqi, fanzur ila man tahtaka." Lek is dunaka. Lek is sampean katene delok nang uang sing urusane urusan kesempurnaane rezeki, sampean ojo ndelok nang wong sing luwih dhukur, sampean ndelok nang sing urusan ngisor. Tapi lek ndeloke ing dalam urusane ibadah, pian ndelok nang wong sing luwih dhukur, ini adalah tuntunan saking ngarsane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lek balak niki sampean mboten oleh, ndak diatur untuk menjadi ibadah, bisa-bisa balak yang kita terima inilah yang menjadi penyebabnya kita makin besar dosanya datang ngarsane Gusti Allah. Contohnya wong nyambut gawe kaken utang akhirnya diuber-uber nang uang. Diuber-uber teko ditakoni, teko ditage, teko dijaluk ngeneane, teko digenek no umai disita. Ndak kuat pikirannya mikir no singkoyok ngeten akhirnya frustasi. Yang frustasinya berakhir dengan bunuh diri. Luniki. Namanya orang yang tidak bisa mengatur bagaimana bala itu bisa menjadi jalan-jalannya ibadah. Jadi lek tiang niku nerimo ngelakoni ibadah, tetap ibadah niku sampean atur ya apa sing sekiranya ndak dadi maksiat. Lu napa wonten ibadah sing ngatur iso dadi maksiat? Yo kata to, Pak. Sampean niate kepingin oleh ganjaran. Akhirnya sampean ngadakno pengajen. Pengajen sadurunge pengajen salone muni banget disekek ndek ngarepe wong omahe wong sing duwe omah niku kenyataane wong loro lan wong sing loro niku ndak rido lek sampean banget-banget nyetel salon. Nuwun sewu, iku ngono niate ibadah tapi keblowok terminale keliru. Mestine itu menjadi ibadah tapi justru ini adalah menjadi maksiat. Lo ingat lo, sampean berjalan ibadah itu tidak lulus dadi ibadah kabeh mboten, Pak. Bisa-bisa jadi panjenengan melaksanakan ibadah di pertengahan jalan. Anda melakukan ibadah datang Gusti Allah, ibadah yang kita lakukan ini justru menjadi maksiat. Sing sinten no mawon wong sembahyang nggih ngoten. Allahu Akbar. Tengah-tengah sembahyang moro tuane liwat. Krono onok moro tuane liwat, sembahyang imale tambah khusyuk. Tumbuh namanya riya. Ini namanya ibadah tidak kita atur agar menjadi ibadah yang sepenuhnya ibadah. Tandane onok di tengah, tumbuh rasa ada keinginan untuk di alam wong liya. Jenengi riya. Madakno kataman Quran ketoke kaya ibadah. Tapi di atiku onok niatan untuk berlomba-lomba enak-enakan maca Quran. Nun sewu dadi dosa. Lah ini karena tidak kita atur perjalanannya. Lho lek kula ambek sampean ngatur, ya apa sing sekirane ibadah iku dadi ibadah terus? Ya napa sing sekirane maksiat yang kita lakukan itu berbalik bisa menjadi ibadah? Ya napa sing jenenge kenikmatan itu bisa kita atur bisa menjadi sarananya ibadah? Ya napa yang dalam balak yang kita terima itu bisa berbalik juga menjadi sarananya ibadah? Niku sangat penting. Perkara mamangi sampean ngelakoni ibadah niki apa iki? Ibadah sing sedang tak lakoni iki diterima apa ndak nang Allah? Wah, iki wis duduk wenangi kula sampean iki. Wis ana sing ngatur, sinten sing ngatur ya Gusti Allah. Lho lek wis sing ngatur niki Gusti Allah, kula ambek sampean ndak perlu melo-melo. Wis pasrahno kabeh dateng ngaturane Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang bertobat. Tobat macam napa mawon sing penting tobat. Ibadah sing macam napa mawon sing penting ibadah. Napa ibadah yang lantarannya di dalam ibadah? Napa ibadah yang lantarannya karena dia pada saat melaksanakan kemaksiatan? Napa ibadah pada saat dia menerima kenikmatan saking Gusti Allah? Napa ibadah pada saat dia menerima balak saking ngarsane Gusti Allah? Itu semuanya yang penting wis ibadah. Modele dewe-dewe. Lho kula mbek sampean ndak usah mamang sing endi sing bener, sing endi sing ketrimo. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, mungkin nika mawon ingkang saged kawula aturake, mandar muga ngaos kula so panjenengan sedaya dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kula kali panjenengan dados tiang engkang angsal ridani Allah Subhanahu wa taala. Sakmenten mawon engkang saged dalem aturake, salalu putih kula nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.